بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita mulakan kuliah kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama, bab solat. Kitabus solat, bicara berkenaan dengan solat ataupun sembahyang. Iaitu bab berkenaan sembahyang. Kita mulakan bicara tentang solat. Firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis solah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dirikan olehmu akan solat. Sesungguhnya solat itu menegahkan daripada kejahatan dan perkara mungkar. Itu menunjukkan satu ayat yang mewajibkan kita ini solat. Allah Ta'ala kata, dirikan solat. Wa aqimis solat. Dirikan solat. Sesungguhnya solat boleh mencegah benda jahat dan benda mungkar. Baik. Yang kedua, sembahyang ataupun solat pada bahasa. Apa makna? Solat ialah mendoakan dengan baik. Seperti kata Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya doa yang baik-baik, perkataan yang baik-baik. Itu makna solat. Sebab tu kita bila kita solat, mana ada kita cakap merapu? Mana ada kita cakap benda yang tak elok? Daripada takbir sampailah kepada salam, semuanya adalah dalam bahasa yang baik-baik, dalam bahasa yang Allah Ta'ala suruh cakap. Qaulun ma'ruf, percakapan yang baik-baik. Itu makna solat. Jadi bila kita dah cakap yang baik-baik, perbuatan kita baik-baik di dalam solat, dia akan membawa kepada luar solat. Macam mana kita tak maki di dalam solat, sepatutnya di luar solat pun tak maki orang. Dalam solat kita cakap yang baik-baik, di luar solat pun kita cakap yang baik-baik. Itulah sepatutnya. Jangan di luar solat wajah kita lain, di dalam solat wajah kita lain. Di dalam solat wajah kita baik aja, bahasa baik aja. Tapi di luar solat, di luar sembahyang dah berubah wajah. Dah jadi 2-3 macam muka dah sekarang. Macam selalu saya sebut. Orang kita lemah lembut. Tetapi bila sudah pegang steering kereta, dah jadi kasar. Orang kita ni lembut lembut. Tapi cuba bagi steering kereta dekat dia. Yang lembut pun boleh mati orang. Celaka, letih jam pula dah. Dia boleh sebut celaka. Sekejap lagi kereta depan dia tak bagi signal nak belok kiri. Dia maki juga. Tak guna punya kereta, bodoh betul. Padahal tadi baik je. Diam je. Pegang steering dia jadi ikut lain. Kenapa jadi macam itu? Yang ni yang kita kena tengok. Sopalah dalam sembahyang. Masa sembahyang tu baik je. Diam je. Warok je. Tapi kenapa bila kita luar sembahyang, dia jadi tak warok? adab dah kata, perbuatan dah kata, perangai dah kata. Masa kita duduk tahiyat tu bertempuh duduk sopan sangat-sangat. Orang perempuan waktu paling sopan masa dia semayang. Dengan telekungnya, dengan pakaian putihnya, tunduknya, duduk tahiyat tahiyat, manis lembut. Itulah saat orang perempuan paling lawa sekali. Bila buka telekung, buka kain telekung, dia jadi singa. Dia hilang dah. Maknanya ada benda yang tak betul dalam semayang seseorang. Sehingga seseorang itu tidak menjadikan semayang itu mencegah jahat dan mencegah mungkar. Baik. Apa makna solat di dalam hukum syarak? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Apa makna solat? Solat ialah kata-kata dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Apa dia makna semayang? Semayang ialah perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum angkat takbir, bukan sembahyang. Dah bagi salam, bukan lagi sembahyang. Senang ya? Semayang itu bermula daripada takbir, disudahi dengan salam. Habis. Sebelum takbir, bukan semayang. Bila sudah bagi salam, bukan lagi semayang. Senang saja. Faham maksud, selesai kekeliruan. Saya baca khutbah di satu masjid. Habis saya baca khutbah, saya nak turun tangga masjid, ada orang tua, dia tahan saya. Dia kata, "Ustaz, Nabi Muhammad tidak pernah membaca usalli di dalam sembahyang. Apa hukum kalau kita baca usalli dalam sembahyang?" Saya kata, "Nabi tak pernah baca usalli dalam sembahyang. Dan kalau kita sembahyang, dalam sembahyang kita baca usalli, maka hukumnya bid'ah. Confirm bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat." Kalau ustaz kata baca usalli itu bid'ah dalam sembahyang, saya dengar tadi ustaz baca usalli. Ustaz jadi imam, ustaz baca usalli. Saya kata memang saya baca usalli sembahyang jemaah tadi. Tetapi saya baca sebelum sembahyang. Sembahyang bermula Allahu Akbar. Itu sembahyang. Saya baca usalli di luar sembahyang. Usalli fardha jumu'ati raka'atani imaman ada'a lillahi ta'ala. Itu belum sembahyang. Sebab saya belum takbir. Itu belum sembahyang. Yang bida'ahnya baca usalli dalam sembahyang. Allahu Akbar. Usalli fardal jumaati. Yang tu confirm bid'ah. Sebab dibacanya usalli di dalam solat. Kita sekarang baca usalli di luar solat. Di mana hukum bid'ahnya? Bukan. Benda yang di luar ibadat, kalau kita buat, walaupun Nabi tak buat, kita tidak boleh kata bid'ah. Sebab dia di luar, sebelum masuk ibadat. Di mana yang kita nak kata bid'ah? Dan takbir itu penanda habis solat. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun sapu muka. Ustaz, mana ada Nabi sapu muka? Nabi tak sapu muka di dalam solat. Sekarang kita sapu muka di luar solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya dah habis solat. Nak sapu apa pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu. Itu bukan bid'ah. Sebab semayang sudah habis. Yang bid'ahnya duk sapu muka dalam semayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Duk sapu muka. Yang tu baru bid'ah. Sekarang ni kita sapu muka dah habis solat. Bid'ah apa kebendanya? Mana boleh kita kata bid'ah? Benda dah habis solat. Sebab itu kita kena faham makna. Bila kita faham makna, fahamlah keseluruhan. Masalah sekarang ini orang tak faham makna. Bila dia tak faham makna, sudahlah dia kata yang ini sesat. Yang itu tak betul. Sebab itu pada setiap hukum fiqh, pada setiap amalan fiqh, mesti ada makna. Apa makna solat? Solat maknanya beberapa perbuatan, perkataan yang dimulai daripada takbir dan disudahi dengan salam. Faham yang itu, selesai masalah. Selagi mana orang tak faham persoalan makna, itulah yang timbulnya bida'ah. Dan mudahnya mengatakan orang lain bida'ah. Saya kata pada tuan-tuan, kenduri tahlil itu dia akan menjadi bid'ah bila kita mengatakan wajib buat tahlil, baru dia jadi bid'ah. Selagi mana kita tak kata dia wajib, dan selagi mana kita menganggap dia harus, maka dia tidak menjadi bid'ah. Kenapa? Kerana dalam amalan tahlil itu ada beberapa suruhan yang dianjurkan oleh Nabi. Dalam tahlil ada wirid, ada zikir. Bukankah Allah menyuruh kita berzikir? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dalam tahlil itu ada lafaz la ilaha illallah. Bukankah ada Nabi, hadis Nabi sebut afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Bukankah di dalam tahlil itu dah ada bacaan Quran? Dan bukankah juga Nabi menyuruh kita baca Quran? Jadi apa yang Nabi buat ada disuruh dan kita buat, maka kita tak boleh kata bid'ah secara mutlak. Dalam tahlil itu ada jamuan. Bukankah Nabi menyuruh kita menjamu orang makan? Jadi ada suruhan Nabi di situ. Maka bila ada suruhan Nabi di situ, jangan cepat kita mengatakan bid'ah. Sebab ada suruhannya. Cuma dia tidak boleh kita kata bid'ah. Yang jadi bid'ah apabila menganggap bila ada kematian, mesti wajib buat tahlil. Itu baru jatuh bid'ah. Selagi mana kita menganggap ianya harus, maka sampai bila-bila pun tahlil tidak akan menjadi bid'ah. Itu keadaan dia. Bila kita faham yang macam itu, maka senanglah kehidupan kita ni. Baik. Semayang, solat semayang fardu. Ada 5 kali semayang fardu. Dimulakan, mula difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. 1.5 tahun sebelum hijrah. Nabi bersabda, faradallahu ala ummati lailatal Isra' 50 salatan falam azal uraji'ahu wa as'aluhu tahfif hatta ja'alaha 5 fi kulli yaumin wa laylah. Telah memfardukan Allah Ta'ala atas umatku pada malam Isra' 50 kali semayang. maka sentiasalah aku mengulangnya dan memohon keringanan sehingga dijadikannya 5 sahaja pada sehari semalam. Muttafaqun alaihi. Hadis ni pun orang fikir juga. Hadis ni pun ada orang fikir. Dia kata Allah ni macam tak tahu yang umat dia lemah, yang hamba dia lemah. Kenapa Allah turunkan 50? Kenapa Allah tak bagi setiap 5? Ada pula yang pertikai. Kata Nabi Muhammad tu taat. Bila Allah dah kata 50, 50 sajalah. Yang nak turun minta kurang tu pasal apa? Ini namanya Nabi tak taat. Masya Allah tuan-tuan. Macam-macam orang kata. Tu yang kita kena belajar tauhid. Apa yang Allah Ta'ala buat, ada hikmah. Apa yang Allah Ta'ala buat itu, ada sebab. Ada sebabnya. Bila manusia tidak belajar sifat istiqar kepada Allah Ta'ala, maka adalah yang tak faham. Sifat istiqar itu ada 3. Yang pertamanya, bila semua manusia, semua benda makhluk yang baharu berkehendak kepada Allah Ta'ala, maka wajib atas Allah Ta'ala itu ada sifat istiqar. Sifatnya 9. Wahdaniyah, qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Itu dipanggil istiqar. Sebab semua orang berkehendak padanya. Istiqar yang kedua itu ialah semua manusia atau semua makhluk berkehendak kepada Allah di dalam nak mengurangkan sesuatu. Dan berkehendak segala makhluk kepada Allah nak menambahi sesuatu. Bila ada sifat macam itu, yang boleh beri tambah, yang boleh beri kurang, hanyalah Allah. Dalam bab ini, dalam bab solat 50 waktu ini, Nabi Muhammad minta ihsan daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu bersifat dengan sifat istiqar. Daripada 50, ya Allah, kurangkanlah kami ini lemah, ya Allah. Tidaklah salah. Tidaklah salah pada Nabi minta kurang. Minta kurang itu bukan dikira sebagai tidak taat. Yang tidak taat ialah, ya Allah, janganlah bagi kami semayang. Kami tak mau semayang. Yang itu baru tak taat. Ataupun disuruh solat, tak mau solat. Itu baru tak taat. Meminta kurang, itu nama dia keringanan atas sifat istiqar Allah. Patutnya kamu puasa 30 hari sebulan. Tapi Allah ni tahu kekurangan kamu. Kamu uzur, jangan puasa. Kamu sakit, jangan puasa. Kamu haid, jangan puasa. Sebab Allah tahu, itulah yang berdetik dalam hati. Saya ni kerja keras, saya ni penat, saya ni letih sangat. Boleh tak kalau saya tak puasa wajib? Nanti saya qadak lah, saya penat sangat, saya letih, saya kerja berat. Kerja kamu apa? Saya pikul kayu balak keluar dari hutan, ustaz. Oi, berat sungguh kerja kamu. Tak payah puasa lah. Nanti kamu qadak lepas raya. Itulah nama dia sifat istiqar. Puasa wajib, tapi cara pelaksanaannya bergantung pada kita. Solat itu wajib 5 waktu, tetapi bergantung kepada kemampuan. Oh, kamu musafir. Allah tahu perasaan orang musafir. Nak kerja kapal terbang, nak kerja bas, jam, accident, hujan, susahnya orang musafir. Allah tahu. Sebab Allah sifatnya sifat istiqar. Itulah yang bermain-main dalam jiwa orang yang nak musafir. Sekarang buat jamak, buat qasar. Silakan. Allah dengar bisikan-bisikan orang yang uzur. Kalaulah saya kena ambil wuduk macam mana, badan saya terbakar. tolonglah badan saya terbakar macam mana nak ambil wuduk. Allah faham. Allah tahu. Itu yang bermain-main ni. Allah pedihlah. Kena kulit terbakar. Kena ayak pula habislah. Allah tahu. Tayamum. Tayamum pun tak boleh ustaz. Oi. Kalau begitu tak payah tayamum. Tak payah wuduk. Ambil bahagian yang boleh wuduk saja. Silakan solat. Tayamum tak boleh. Wuduk tak boleh. Tangan boleh. Basuh tangan. Kepala boleh. Basuh kepala. Kaki boleh. Basuh kaki. Muka rehat. Itu nama dia istiqad. Tuan-tuan baca dalam paper minggu lepas. Satu cikgu sekolah. Api dulang makanan dia terbakar. Meletup. Kelepak kena muka. Keluar dalam paper. Keluar dalam TV. Yang kelepak api tu kena agak muka tu kakak saya. Kakak saya cikgu sekolah. Masya Allah. Orang guna lilin. Nak nyalakan tu kena lilin. Nak bagi hangat makanan pun lilin. Toki kedai kata lilin ini lama punya. Sikalang orang pakai gel. Lihat lebih tahan lama. Bubur gel you pasang api ya, dia menyala lama. Kawan buh je pasang api. Jadi macam bercung. Je tu meletup kelepak di muka dia. Dia duduk berlari tu. Api tu di muka. Yang budak-budak sekolah dia kata. Jimik pada otak dia apa? Sebakar habis. Dia pun ingatkan jimik bagi meletup. Sebakar meletup. Jadi tuan-tuan. Hebat. Saya kata kat dia, hebat kamu, muka depan paper semua, semua utusan berita, metro, TV3, TV9, semua cerita kamu kira hebat. Tuan-tuan kalau nak masuk paper dan TV, minta-minta lah muka terbakar. InsyaAllah masuk lah tuan-tuan. Semalam saya buka dalam laman web, laman blog. Dia kata, adik Ustaz Kazim terbakar mukanya. Baru kita tahu rupanya adik Ustaz Kazim ni ada jadi ustazah. Ini peringatan pada dia. Ini peringatan kepada dia. Jangan jadi pengampu-pengampu. Yang terbakar kakak saya. Pasal puas saya pula kena. Hang benci dekat saya. Ya hati baik kakak saya pasal apa. Inilah punya teruknya tuan-tuan. Blogger-blogger tu ni. Sampai tak reti lah. Tuan-tuan carilah blogger tu apa. Tuan-tuan type saja. Kakak Ustaz Ghazim terbakar. Ha, keluarlah. Cerita kakak saya terbakar muka pun dia bubuh. Adik saya. Adik belah otak dia. Tu kakak saya. Hang tak tahu cerita puruk pangkai apa semua. Hang tak tahu. Hang kerja nak kutuk je. Fitnah je. Tapi duk kata memperjuangkan Islam. Islam belah otak dia. Adakah boleh orang tu muka terbakar, rambut terbakar, mata terbakar? Boleh tu kata pada muka kat ustazah tu, duduk didik budak-budak semayang, baca Quran, dewa dan asrama. Apa punya orang ni tuan-tuan? Saya bila tengok kak saya buka hak balut tu, sudah habis berkedut ni. Mata tak boleh buka ni. Benda tu melekat kat muka dia. Tengok muka dalam paper pun gemuk. Saya pun tak kenal. Tapi hospital tengok lah. Hang tercuk botok juga. Muka jadi gemuk. Padahal orang kuih. Dalam blok boleh duduk tibai. Masya Allah. Itulah kata tuan-tuan. Penyakit manusia orang. Allah Ta'ala sebut. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Manusia sebut pada muka. Peringatan pada Ustaz Kazim. Lain kali ceramah jangan duduk ngampu orang. Pengampu apa semua ni. Ya Allah tuan-tuan buka. Punya busuk hati perut manusia ni. Tak ada perasaan kasih sayang. Tidak ada perasaan nak rasa kesian. Yang budak-budak sekolah semua simpati. Mak bapak semua simpati. Semua orang simpati. Tiba-tiba dia tak simpati. Ada satu komen tentang dia. Bodoh punya orang. Tapi tak reti nak nilai manusia. Jadi tuan-tuan itu rahmati Allah. Sebab tu kita ni. Jangan duk kata korang. Okey, jangan duk kata ke orang. Kita kata ke orang, satu hari kita pula kena. Saya kata dah pagi tadi di Masjid Al-Hidayah. Kita buat tak elok, mungkin kita tak kena pada kita. Tapi mungkin akan kena pada anak kita, pada cucu kita. Jaga-jaga. Kita ada anak, kita ada cucu. Apa yang kita buat hari ini, dia akan mendatangkan kesan kepada anak bangsa kita. Baik. Sunat yang lebih dahulu daripada solat. Sebelum kita solat, ada sunat-sunatnya. Sunat yang pertama ialah azan dan iqamah. Apa makna azan? Azan dalam bahasa maknanya pemberitahuan. Berdasarkan firman Allah, وَأَذِّمْ فِنَّاسِ بِالْحَجَّ dan beritahukanlah kepada manusia supaya mengerjakan haji. الْأَعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ الْأَعْلَامُ memberitahu kepada orang lain dengan lafaz yang tertentu. Itu dipanggil sebagai azan. Sunat. Okey ustaz, kalau macam kami orang laki-laki tak ada, kami mai semayang ustaz, mai semayang sang, boleh tak kami azan? Ini soalan yang orang tanya pada saya di satu kampung. Sebab yang datang semayang orang perempuan, laki-laki tak datang semayang asar berjemaah. Duk tunggu, tak ada juga Tok Bilal datang. Bolehkah seorang perempuan pi azan? Buka mikrofon, azan. Saya mengajar di surau petang tu. Jadi habis saya sampai lah, lepas tu 2-3 orang sampai. Makji ni ramai lah. Tak, laki-laki ni tak ada, biasa lah. Dia termasuk spesies yang terancam. Ada 3-4 orang lah. Jadi makji ni tanya lah. Bolehkah makcik? Bang ustaz, tak ada orang ustaz oi. Saya kata tak boleh makcik oi. Pasti ada orang laki-laki sekeliling. Bagi orang laki-laki tu lah azan. Masalah dia buat tak mau. Tu makcik gerang masa makcik nak bang ustaz. Jangan. Tak boleh. Nak dapat sunat, dapat dosa pula. Okey. Contoh yang kedua. Orang perempuan nak azan, boleh. Dengan syarat dalam kelompok dia. Mereka sembahyang dalam bilik hotel. Ada 5 orang, kerosot. Sembahyang dalam hotel. Bilik mereka ya. Dia kata, makcik nak azan, makcik nak. Tapi jangan kuat-kuat sangat, takut orang hotel dengar lagi. Maka boleh makcik nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak salah. Tapi jangan dia buka pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lain pakai dia jenguk. Mana punya azan? Yang tu tak boleh lah. Tapi untuk kelompok makcik nak, makcik leha, makcik tipa, tertipu, tak salah. Silakan. Serupalah dengan perempuan menyanyi. Tuan-tuan sewa satu dewan. Tutup dewan. Teknisian lah perempuan, juru audio visual perempuan, penyanyi perempuan, pendengar perempuan, harus menyanyi. Laki-laki tak campur. Buat kat dewan tu tutup. Laki-laki seorang pun tak ada. Boleh panggil. Bukan kata kak pah, Ella pun boleh. Yuna Yuni pun boleh. Duk main gitar, duk orang perempuan, duk dengar bawah. Dengan syarat semua perempuan. Tak salah. Silakan. Yang salahnya bila ada laki-laki duduk terjunguk seorang tu. Duk dengar Ella menyanyi. Yang tu yang jadi salah. Tapi kalau perempuan semua dalam dewan tertutup, dalam dewan banquet, orang laki-laki diharamkan masuk. Ini adalah majlis untuk perempuan. Maka menyanyilah. Bunga Tanjung putih berseri, tak jalan, dipersilakan. Ustaz, kalau macam kami semua perempuan, Tiba-tiba penyanyi itu laki-laki juga. Kami jemput penyanyi khas untuk laki-laki kami juga. Adalah seorang penyanyi jemputan laki-laki. Apa hukum ni Ustaz? Saya dah jawab dah. Tuan-tuan boleh beli CD saya tu. Tengok lirik, tengok gaya persembahan, tengok muzik, tengok tarian latar. Kalau lirik lagunya bagus, tak salah. Tak salah. Boleh pandang-pandang. Jangan pegang-pegang. Duduk renggang-renggang. Tak apa, silakan. Lagunya bagus. Kalau bercinta, banyak pantang larang. Tak apa, suara ni bass. Suhaimi Mir Hasan tu bass punya suara. Tak apa, silakan. Lagu lirik dia bagus. Andainya aku mampu gambarkan padamu. Bergetar-getar suara. Akan ku lukis sebuah lukisan. Enam harakat dengung. Tak apa, dipersilakan. Sebab liriknya tak jahat. Tak benda yang haram. Sudah tentulah dalam CD saya yang terbaru. Bila muzik itu jadi haram. Bila nyanyian itu jadi haram. Baik. Yang ketiga Ustaz. Sembahyang mayat. Masalahnya apa? Masalahnya Ustaz. Mayatnya sudah mandi. Sudah kafan. Masalahnya tak ada orang nak sembahyang. Hai, orang laki-laki pergi mana? Ada. Tapi mereka duduk di luar. Kalau begitu panggil. Oi, orang laki-laki, mayat sudah siap. Datanglah semayang. Orang laki-laki buat dek. Oi, orang laki-laki, mayat dah steady. Mayat dah ready. Dah ready dah, datanglah. Orang laki-laki jawab, tak payah. Dia belah sana, kami belah sini. Senang-senang Ustaz, saya sebagai tukang mandi mayat Ustaz, saya jadi mandi imam. Senang Ustaz, lantaklah orang laki-laki tak nak jadi imam. Saya jadi semayang mayat Ustaz. Kami perempuan saja semayang mayat Ustaz. Macam? Tak boleh. Sebab ada laki-laki. Wajib laki-laki yang jadi semayang mayat. Makcik duduk di belakang. Semayang mayat di belakang. Tak boleh makcik yang lead. Makcik yang leading. Makcik jadi semayang. Orang laki-laki tengok tak aci. Sebab laki-laki ada. Okey sekarang Ustaz. Kami semua perempuan. Kami nak semayang mayat orang ini. Laki-laki seorang pun tak ada. Betul tak ada? Ya Ustaz, betul. Seorang pun tak ada. Orang muda tak ada, orang tua tak ada. Laki-laki tak ada langsung Ustaz. Ni kampung apa ni makcik? Kampung perempuan. Memang tak ada langsung laki-laki Ustaz. Dah cari dah? Dah cari Ustaz. Oi. Tahan kereta di jalan, semua perempuan. Repobah pun perempuan. Subhanallah. Gali kubur lah, perempuan. Masya Allah. Tak ada orang lah Ustaz. Kalau begitu haruslah orang perempuan semayangkan mayat itu. Tak. Ustaz, kami orang perempuan. Orang laki-laki ada nak semayang mayat. Tapi mereka tak mau semayang mayat. Sebab mayat ni belah lain. Mereka belah lain. Boleh tak kami sembahyangkan mayat orang ni Ustaz? Tak boleh. Sebab ada laki-laki. Kami dah minta. Dia orang tak nak Ustaz. Tapi ada satu budak umur 12 tahun. 13 tahun. Dia kata, makcik, tak apa. Aiman boleh jadi sembahyang mayat. Aiman tak kisah. Aiman ada lagi dua kawan. Darjah 6 dengan tingkat 1. Kami jadi imam. Tak apa sembahyang. Aiman jadi imam. So tak semayang, budak belum balik. Jadi imam semayang. Jadi semayang mayat, orang lah dewasa tak semayang. Hukum dia sah dengan syarat budak-budak yang belum cukup umur tadi tahu hukum hakam semayang mayat. Sah. Walaupun dia belum cukup umur. Okey Ustaz. Persoalan saya macam ni. Laki-laki tu ada dua orang. Kami yang meninggal perempuan. Yang urus mayat pun perempuan. Nak semayang tak ada laki-laki. Yang ada dua orang je laki-laki Ustaz. Masalah saya Ustaz. Kami tanya pada laki-laki itu. Tolonglah semayang mayat. Laki-laki itu jawab, minta maaf, saya tak tahu. Takkan tak tahu? Betul, saya tak tahu. Apa nak buat Ustaz? Dia tak tahu. Kalau demikian, makcik-makcik yang tahu semayang, wajib aja laki-laki tadi belajar semayang mayat dan suruh dia semayang mayat. Wajib aja. 4 kali takbir memadai baca Fatihah dan selawat. Yang 2 lagi tak baca doa pun tak apa. Takbir saja pun cukup. Takkan Fatihah tak boleh baca. Tahiyat tak payah baca. Rabiul Fazli tak payah baca. Tak payah baca apa. Sujud-sujud tak payah. Takkan tak reti. 10 minit boleh tak? Ingat susah sangat. Ajaklah dah balik. Tetapi kalau dah tak ada orang laki-laki, dah tak ada sangat-sangat, yang ada laki-laki pun gila, mak topoi, gila, duduk tak tangga, duduk pakai seluar pendek, duduk bawa air sirap aja. Yang tu tak tak dia, maksudnya dia tak akil balik, dia tak balik. Ini keadaan dia berlaku apabila orang perempuan nak semayang mayat jika tidak ada laki-laki. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana kalau kita mayat tu, dia orang Islam. Dan dia mati di sebuah tempat yang tak ada orang Islam. Siapa yang akan uruskan mayat dia tu? Dia seorang aja Islam. Dia mati pula. Siapa nak urus mayat dia? Saya tanya dekat dia, macam mana abang boleh tahu dia mati? Adalah orang abang. Kalau gitu, abanglah yang kena uruskan mayat dia. Pasti abang dah tahu. Itulah jawapannya. Tak, katalah saya tak tahu lah. Seorang pun tak tahu dia mati Ustaz. Dah tak tahu, sudah lah. Tak nak jadi apa pasal seorang pun tak tahu. Nak kata apa lagi? Kalau abang tahu, abanglah yang kena pergi. Sekarang ni, seorang pun tak tahu. Tak tahu, tak ada apa. Dah orang nak ke bumi mayat dah lagu mana? Tak tahu. Tanya orang lain. Tanya orang tak tahu. Jawapan dia tak tahu. Tu saja. Tak macam, macam-macam apa lagi. Kalau abang dah tahu, tak ada siapa nak uruskan mayat dia. Abang dah pergi uruskan. Tapi saya duduk luar negeri Ustaz. Nak apa terbang? Pergilah uruskan. Ni. Setiap jawapan dalam fiqh, mesti ada jawapan. Jangan tuan-tuan kata dalam fiqh, dalam Islam ni tak ada jawapan. Apa persoalan pun ada jawapan. Tidak ada satu benda yang dalam Islam ni yang tuan-tuan tergantung. Macam mana ya? Macam mana ya? Macam mana ya? Tak ada macam mana. Yang kedua, dalam Islam tidak ada luah mati mak telan mati bapak. Tidak ada. Dalam Islam telan memulih, luah memulih. Tidak ada serba talak dalam Islam. Ustaz, mana saya nak ikut? Suami ke mak? Suami kata macam ini, mak kata macam ini. Saya sebagai isteri, kadang, iyalah Ustaz, luah mati mak, telat mati suami. Macam mana Ustaz? Mula-mula, kita kena tengok arahan mak dengan arahan suami. Apa kata hukum syarak? Dua-dua harus. Arahan mak pun harus, arahan suami pun harus. Kalau demikian, akak kena ikut suami akak. Kalau kak tengok arahan mak betul pada syarak, arahan suami tak betul pada syarak, wajib ikut mak, jangan ikut suami. Mak kata, ya, pakailah tutup aurat ya, berdosa ya. Tak tutup aurat berdosa ya. Suami kata, tak payah. Abang suka kamu buka-buka. Abang bangga bila orang puji kamu. Dia pun kata, kamu seksi, abang bangga. Ini perintah abang, suami kamu. Sekarang yang suami jangan ikut, yang mak kena ikut. Tapi kalau arahan dua-duanya bagus, arahan dua-duanya bagus, mak pun bagus, suami pun bagus arahannya, tetapi tak sama arahannya, ikut arahan suami. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya dah kata dah pada tuan-tuan, saya ni konsultan, tak ada toliah. Orang minta macam-macam nasihat. Saya duk konsult orang ni macam-macam. Kadang-kadang saya duk fikir, benda yang merapu-merapu pun, yang kita tak pernah terfikir pun berlaku. Ada seorang isteri datang ke sekolah saya, minta pertolongan, perlindungan. Mari duduk dalam bilik, duduk menangis. Saya kata, apa masalah ni akak? Suami akak. Ya. Masalah apa? Dia kencing mana? Biasalah. Pamer sekarang, Malaysia di antara negara tertinggi kencing mana kau? Biasa bro, saya kata. Biasa. Masalahnya, suami saya ni luar biasa. Bila dia kencing mana, dia tak boleh layan saya. Dan saya pun tak berhajat dah. Tak apalah saya faham. Orang kencing mana ke larat. Semangat je lebih. Masalah dia ustaz, dia bawa balik laki-laki lain, suruh tidur dengan saya. Dia kata, abang gagal beri nafkah pada kamu. Sekarang abang tebus, abang bawa balik laki-laki lain. Tidurlah dengan hang. Saya kata, betul ke kak? Betul ustaz. Oh, segala orang dia bawa balik, Melayu ustaz, Hindu ustaz dia bawa balik. Tu kak buat apa? Kak kunci pintu, kak takut. Ni dia bawa balik, sing pula ustaz. Dia suruh buat depan dia, dia nak tengok. Astagfirullahaladzim. Kak lari ni ustaz. Saya kata, ni bukan kata gila dah suami kakak. Ni nama dia gila babi. Bukan gila lah. Tu yang saya kata ni tuan-tuan, pelik-pelik sungguh zaman sekarang. Yang kita tak pernah sangka, yang kita tak pernah duga, jumpa. Jumpa benda-benda macam ni. Bila kita buat kajian balik, yang awal-awalnya ialah tidak semayang. Atau semayang tak betul. Atau semayang celam-celup. Itu punca nombor satu jadi macam itu. Tak heran tuan-tuan. Jawapan dia, sebab tak solat. Dan kalau solat pun tidak sempurna. Dia solat, tumakninah tak ada. Dia solat tak betul. Saya dah ajar dah tuan-tuan. Ada orang yang boleh berjalan, boleh naik tangga, boleh naik jalan. Tapi bila sembahyang terus duduk dan angkat takbir. Bila tanya kenapa duduk, kaki saya patah, saya tak boleh berdiri, saya tak boleh tunduk, saya kena sembahyang duduk. Tapi kamu boleh berjalan, kamu boleh naik tangga, cuma kamu tak boleh rukuk dan sujud. Bermakna kamu kena takbiratul ihram, wajib berdiri. Berapa banyak yang terus duduk di atas kerusi tanpa berdiri ketika takbir. Tak sah semayangnya. Dia kena angkat takbir dalam berdiri terlebih dahulu. Bila dah nak rukuk baru duduk. Ini tidak. Terus-terus duduk atas kerusi dan takbir. Allahu Akbar. Itu punca yang kata kita sekarang ni jadi huru-hara. Sebab sembahyang tidak betul. Baik, yang kedua, iqamah. Lafaznya daripada kata masdar aqam, dinamakan dia dengan iqamah. Sebab dengan dialah didirikan solat. Apa makna iqamah? Istinhadu al-hadirina ila salat bi'alfazin mahsusah. Membangunkan sekalian orang yang hadir kepada solat dengan lafaz yang tertentu. Di sini kita lihat berbagai-bagai jenis mazhab tentang qomat. Satu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, imam duduk di atas sejadah. imam, tempat imam, barulah Bilal qomat. Bila imam duduk berdiri di atas tempat imam, baru Bilal qomat. Dan orang datang. Mazhab kedua, imam duduk atas sajadah, makmum semuanya duduk di atas saf berdiri, barulah Bilal qomat. Yang ketiga, makmum tidak bangun daripada duduk sehinggalah Bilal selesai qomat baru bangun. Keempat, Bilal qomat sampailah ayat qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allah baru bangun. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah baru makmum bangun. Berjenis-jenis cara untuk qomat. Ada yang makmum bangun dulu semua baru imam sampai. Bagi mazhab Syafi'i, tiadalah qomat selagi mana kamu belum nampak imam di tempat. Jangan qomat. Sebab itu Tok Bilal tidak boleh qomat selagi tidak ada arahan daripada imam. Dia nak qomat, dia kena tanya imam. Imam sembahyang di belakang, dia duduk situ. Bila dia nak qomat, dia tengok. So imam pun tunjuk. Baru boleh qomat. Ini dah. Habis-habis dia sembahyang, dia pegang mic. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Habis qomat. Mana imam? Imam baru dia nak cari. Imam duduk dalam tandas. Yang tu yang tak kena. Dia kena pastikan imam itu ada, baru boleh qomat. Jangan main qomat, main balun. Imam tak ada. Lailah dia bang, dia qomat, dia imam. Puas hati dia. Jadi berhati-hati dalam bab qomat ini. Keputusan imam dan izin imam adalah sangat penting bila kita nak solat. Kata Qurtubi, adalah azan itu dengan lafaz yang begitu ringkas tetapi cukup mengandungi masalah-masalah akidah, kerana dimulakan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan wujudnya Allah Ta'ala dan kesempurnaannya. Ash'adu an la ilaha illallah, kemudian diiringi dengan tauhid dan menafikan syirik. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian diingatkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salah, kemudian diingatkan pula supaya taat dengan mengerjakan solat, dengan mengerjakan sembahyang. Diingatkan kepada kita matlamat kita. Kemudian hayya 'alal falah, diingatkan kita pula marilah menuju kejayaan, dan kejayaan sebenar ialah kemenangan di hari kiamat, di hari akhirat. Dalam dunia ni banyak orang Islam kalah, banyak perkara yang berkaitan dengan Islam tidak menang, tapi orang yang berjaya mempertahankan tauhid, mempertahankan kerasulan Nabi Muhammad, meyakini ibadah, melaksanakan ibadah, maka inilah yang akan berjaya di hari kiamat. Dan ditutup dengan kalimah La ilaha illallah ataupun Allahu Akbar, maka menunjukkan kepada kita itulah syiar kita. Syiar kita ialah Allahu Akbar. Awalnya Allahu Akbar, disudahi dengan Allahu Akbar. Perjuangan kita ialah menetapkan bahawa Allah lah yang maha besar. Kalau inilah pegangan umat Islam, tuan-tuan, selesai lah. Perjuangan saya ialah memartabatkan hukum hakam Allah. Memartabatkan Islam. Itu. Saya katalah di Masjid Al-Hidayah tadi. Seorang profesor memeluk Islam dengan sebab dia mengkaji Islam. Belajar tentang Islam. Kemudian selepas dia Islam, dia bercampur dengan masyarakat Islam. Dan di antara kata-katanya yang paling menarik, saya bersyukur saya mengenali Islam sebelum saya mengenali orang-orang Islam. Saya bersyukur kerana saya mengenali Islam sebelum saya mengenal orang-orang Islam. Kalaulah saya kenal orang Islam dahulu, belum tentu saya Islam. Bayangkan tuan-tuan, kata-kata dia. Nasib baik dia kenal Islam melalui buku, melalui dakwah, melalui pemerhatian, pengkajian tentang Quran. Kalaulah dia mengenali Islam daripada orang Islam, mungkin dia tak Islam. Saya kata dah pada tuan-tuan, apa orang Jepun itu ingin masuk Islam jika melihat orang Islam? Negara Jepun itu bersih, amanah, integriti, jujur. Bila dia tengok orang Islam kotor, apa dia fikir, apa istimewa Islam daripada agama Shinto? Sebab tu negara yang paling sikit masuk Islam, negara Jepun. Paling sikit Korea dan Jepun. Sebab mereka melihat Islam daripada sudut orang Islam. Mereka tidak melihat Islam daripada sudut Islam itu sendiri. Sebab itu ada satu pujangga yang bernama Syed Kutub. Bila dia pergi ke negara barat, Syed Kutub kata, di sana banyak Islam, tapi saya tidak bertemu orang-orang Islam. Bila saya pergi ke timur, banyak orang Islam, tetapi saya tidak bertemu dengan Islam. Itu kata-kata Syed Kutub. Pergi ke barat, nampak Islam. Amanah, bersih, jujur, tepat waktu, penuh dengan integriti. Tapi orang Islam tidak ada. Pergi ke negara Islam, orang Islam banyak, tapi sinar Islam tidak ada. Penipunya, munafiknya, tak tepat masanya, pengotornya umat Islam. Masya Allah tuan-tuan. Kita bila kita sebut tentang bersih, negara yang bersih, kita sebut negara jiran kita. Kenapa kita bila kita bersih, kita tak sebut Pelas? Pelas Lebuh Raya itu bersih. Kenapa tak sebut Pelas? Kenapa tak ambil Pelas sebagai contoh? Kenapa perlu ambil negara jiran? Kenapa tak berbangga dengan yang Malaysia punya, produk Malaysia punya? Tengok makanan yang disediakan, tengok apron yang dipakai oleh orang Pelas, tengok pekerja dia, tengok kebersihan dia, tengok tandasnya, tengok surau dia. Kenapa kita tak bangga yang Malaysia juga mempunyai tahap kebersihan yang paling bagus? Tengok cerminnya. Kenapa gerai-gerai tidak mau mencontohi Pelas? Kenapa gerai-gerai makanan di taman-taman kanak-kanak, di taman-taman perumahan, di bazar-bazar, tidak menjaga kebersihan? Perut ayam di situ, perut ikan di situ, perut lembu di situ. Di situlah kulit bawang, di situlah kulit timun, di situlah segala jenis kulit. Dan di situ juga diagihkan makanan, di situlah buat minuman. Timbanya berkarat, baldinya berkarat, paip getahnya berkarat, kepala paipnya dah warna hijau. Apron dia tersedut cerita lah, dengan kuku panjang, dengan rantai bersepah, misai masuk dalam mulut,